معصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas permasalahan syafa'ah dari kitab kita Al-Aqidah Ar-Razain yang berisi aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh dua imam yang kedua-duanya dari Ray, yang kedua-duanya Ar-Razi nisbahnya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dengan disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dan sudah dibahas bahwa yang namanya syafaat ada dua jenis. Ada syafaat yang manfiyah dan ada syafaat yang musbattah. Adapun yang manfiyah, yang ditiadakan, adalah syafaat terhadap atau untuk orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam sekian ayatnya bahwa orang kafir enggak akan mendapatkan pembelaan dari siapapun. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Sedangkan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan, musbattah, yaitu syafaat bagi orang-orang yang masih memiliki iman. Walaupun mereka pendosa, walaupun mereka orang yang terjerumus dalam sekian banyak kesalahan, maksiat-maksiat, selama mereka masih memiliki keimanan dan keislaman, masih memiliki tauhid, maka mereka mendapatkan syafaat. Maka syafaat yang kedua ini memiliki dua syarat. Satu syarat bagi yang memberi syafaat, satu syarat bagi yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat harus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِمْ مُشْفِقُونَ. Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, kata Allah, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat mereka, illa, kecuali, min ba'di an ya'danallahu, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Itu syarat bagi yang memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat bagi yang diberi syafaat. Kelanjutan ayatnya berkata, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang diridhoinya. Dengan izin Allah yang memberi syafaat dan dengan keridhaan Allah yang mendapatkan syafaat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah dikatakan, tidak ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hambanya yang mukmin, yang masih memiliki la ilaha illallah, yang belum terbatalkan dengan syirik-syirik akbar, dengan syirik-syirik besar dan kekafiran-kekafiran. Maka merekalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wala yarda li'ibadihi al-kufur, Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menjawab bahwa yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berkata, yang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, sungguh-sungguh, konsekuen. Merekalah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis lain dikatakan, siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam? Dijawab, orang-orang yang usah min ummati, orang-orang yang bermaksiat dari umatku. Beberapa orang bertanya, masa yang mendapatkan orang yang bermaksiat? Dijawab bahwa justru syafaat itu adalah pembelaan bagi orang-orang yang memiliki dosa-dosa. Dan manusia enggak ada yang lepas dari kesalahan dan kealpaan. Tetapi min ummati, dari umatku yang masih memiliki keislaman, yang masih memiliki keimanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca saja kisah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang panjang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahih mereka. Qala, dimulai dengan kalimat ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Akulah tokohnya, sayyidnya manusia nanti yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis lain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, akulah sayyidnya seluruh anak Adam, dan ini bukan kesombongan. Yani berita yang hakiki, bukan kesombongan. Ana sayyidu waladi Adam, akulah tokohnya, akulah sayyidnya, akulah pemukanya, pembesarnya seluruh manusia. Min awalin nas ila akhirin nas, dari mulai Adam alaihi salam sampai hari kiamat kelak, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akulah sayyidnya. Hal tadruna dzalik? Apakah kalian tahu mengapa itu? Yajma'u Allahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Karena nanti akan dikumpulkan manusia, al-awwalina wal akhirin, yang awal dulu sampai yang terakhir, dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Fayusmi'uhum ad-da'i, maka diperdengarkanlah pada mereka seluruhnya panggilan. Yanfuduhumul basar, yang semua mata terbelalak melihat ke arah suara. Watadnu syams, matahari didekatkan. Fayablughun nas minal ghammi wal karabi ma la yutiqun wa ma la yahtamilun, maka manusia pun merasakan kesusahan, kegelisahan, bencana yang tidak mereka mampu memikulnya. Wala yahtamilun, dan mereka tidak sanggup. Fayaqulu ba'duhum au ba'dun nas li ba'din, maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya, ala tarawna ma antum fi, tidakkah kalian lihat bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian lihat apa yang sudah sampai kita pada puncaknya? Ala tanduruna man yashfa'u lakum, tidakkah kalian mencari siapa yang bisa memberikan syafaat untuk membela kalian kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka berkatalah sebagian manusia kepada yang lainnya, datangi Adam, dia makhluk pertama atau manusia pertama, dia adalah bapak kita seluruhnya. Itu Adam, datangilah Adam. Fayatuna Adam, maka mereka berdatangan kepada Adam alaihi salam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkaulah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah tiupkan kepadamu ruh dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, dan Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud penghormatan kepadamu, dan mereka semuanya sujud. Isfa' lana, mintakanlah syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbik, mintakan syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini, apa yang kami ada padanya, yakni kesengsaraan-kesengsaraan. Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat apa yang sudah dicapai dari kesusahan kita sekarang ini. Ikhwani fiddina azakumullah, mereka mengharapkan pembelaan dari Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Adam meminta kepada Allah meringankan mereka, menyelesaikan urusan mereka, karena sungguh sangat beratnya apa yang dirasakan oleh mereka. Sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika matahari didekatkan, keringat mereka ada yang sampai mencapai mata kaki, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang alzamahul araq. Alzamahu, ini sudah sampai di mulutnya, di tempat lizam, di tempat tali kendali airnya, sehingga dia harus mendongak. Ini khonidina azabullah, kesengsaraan yang dirasakan oleh mereka. Maka mereka datang pada Adam dan meminta agar Adam memberikan syafaatnya di hadapan Allah, dengan meminta dan memuji Adam, engkau makhluk pertama, manusia pertama maksud saya, engkau manusia pertama, dan engkau adalah yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Itu keistimewaan Adam alaihissalam. Adapun yang lainnya tidak langsung dengan tangannya, dengan kun, jadilah maka jadilah dia. Tetapi Adam Allah ciptakan dengan tangannya, dan Allah tiupkan langsung roh yang Allah ciptakan untuknya. Ternyata Adam menjawab alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat. Rabku hari ini telah murka dengan kemurkaan yang enggak pernah murka sebelumnya seperti ini. Walan yaghdaba ba'dahu mithlah, dan enggak akan murka yang seperti itu setelahnya. Berarti saat itu puncak kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu nahani 'anisyajarah fa'asaituhu, dan sesungguhnya Allah melarang aku dari sebuah pohon agar aku tidak mendekatinya. tetapi aku melanggarnya, aku bermaksiat kepadanya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah pada selainku, pergilah pada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Nabi pertama Adam, sedangkan rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun mendatangi Nuh. Fayaqulun, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ardi. Kata mereka, wahai Nuh, engkau rasul pertama ke muka bumi. Sammakallahu abdan syakura, Allah menamakan engkau dalam Quran abdan syakura. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang sudah kita capai saat ini? Fayaqulu lahum, maka Nuh menjawab ucapan mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Wa innahu qad kanat li da'watun wa da'autu biha ala qaumi, sesungguhnya aku pernah berdoa dengan doa jelek kepada kaumku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada yang lain. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Nuh juga dalam keadaan tidak sanggup, dan beliau masih mengkhawatirkan doanya. Apa doanya? Nuh alaihi salam, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, habiskan semua orang kafir, jangan sisakan satu orang kafir pun berjalan di muka bumi. Allah kabulkan. Seluruh manusia tenggelam kecuali hanya yang di perahu Nabi Nuh saja, orang-orang yang beriman. Aku pernah berdoa kejelekan atas kaumku, dan hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar, yang gak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, maka mereka mendatangi Ibrahim. Fayaqulun, maka mereka pun berkata kepada Ibrahim alaihis salam, anta nabiyullah, anta khalilullah, anta khaliluhu min ahlil ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah Rasulullah, Nabiullah, engkau kekasih Allah di muka bumi. Isfa' lana ila rabbik. Disebutkan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihis salam, yaitu khullah. Khullah itu lebih dari sekedar cinta. Allah jadikan Ibrahim sebagai khaliluhu, berarti khalilullah lebih tinggi dari habibullah. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah mencintai orang beriman. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Allah cinta dengan orang yang sabar, Allah cinta dengan orang yang takwa. Tetapi kalau khullah hanya dua. Yang dicintai banyak. Tetapi yang dicintai sampai setingkat khullah hanya dua saja. Nabi Ibrahim alaihis salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan di sini keistimewaan Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah orang yang dijadikan sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbik, maka mintakan syafaat kepada Rabbmu. Bukankah engkau khaliluhu? Bukankah engkau kekasihnya, kecintaannya? Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat sebatas apa kita mencapai kesengsaraan? Fa yaqulu lahum Ibrahim, maka Ibrahim pun menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ma'adahu mithlah. Sesungguhnya Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Wa dzakara kadzabatihi, kemudian beliau menyatakan, aku pernah berdusta, aku telah berdusta, diriku aku takut kepada Allah. Beliau menyebutkan kadzabatihi, tiga kedustaannya yang sesungguhnya itu pun bukan kedustaan. Ikhwani fi din, azakumullah, ketika ditanya oleh raja yang lalim yaitu Namrud yang sangat kejam dan merampas semua wanita-wanita, maka ketika ditanya siapa dia, dijawab, ini saudariku. Maksud Ibrahim alaihi salam adalah saudariku di dalam Islam, tidak bilang istrinya. Demikian pula ketika beliau dalam keadaan menghancurkan berhala-berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Ibrahim, tanya saja saya yang besar itu. Seakan-akan menuduh yang besar tadi dengan mengalungkan kampaknya pada yang besar. Itu juga Ibrahim khawatir kalau itu termasuk kesalahan. Maka beliau berkata, nafsi, diriku. Aku pernah berkata demikian, dan aku khawatir Allah hari ini telah murka. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada Musa. Maka manusia mendatangi Musa alaihi salam. Fayaquluna ya Musa, wahai Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatihi wa bitaklimihi 'alan nas, wahai Musa, sesungguhnya engkau utusan Allah, Allah muliakan engkau dan Allah istimewakan engkau dengan sesuatu yang tidak diberikan pada orang lain, yaitu Allah berbicara langsung kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa secara langsung, berarti Allah faddalaka bitaklimihi, dengan kalamnya berbicara kepadamu. Isfa'lana, maka berikan atau mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana apa yang ada pada kami? Tidakkah kau lihat bagaimana kesengsaraan kami? Fayaqulu lahum Musa, maka Musa pun berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat walan yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Musa alaihi salam, sungguh Allah telah murka dengan kemurkaan yang enggak pernah murka seperti ini dan enggak akan murka seperti ini setelahnya. Wa inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha, dan aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi, diriku. Idhabu ila Isa, pergilah pada Isa. Musa pun menyebutkan kesalahannya atau apa yang beliau anggap sebagai kesalahan. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah dan seluruh para anbiya adalah orang-orang mulia. Orang-orang mulia itu standar mereka dalam keimanan sangat tingginya, sehingga tauriah sudah membuat khawatir mereka. Sesuatu yang dia kerjakan sebelum dapat risalah sudah membuat mereka ketakutan karena tingginya standar keimanan. Sebaliknya, orang-orang yang rendah standar keimanannya, dosa-dosa besar saja dia enggak khawatir. Tenang saja, enggak merasa takut, cuma segitu. Kan saya cuma melakukan ini, cuma melakukan itu. Itu perbedaannya. Tetapi orang-orang yang mukmin shadiq, dia akan khawatir terhadap apa yang bukan kesalahan, tetapi khawatir kalau itu sebagai kesalahan. Seperti para nabi tadi. Sesungguhnya itu bukan kesalahan. Musa membunuh sebelum beliau diberi risalah oleh Allah SWT di Bukit Tur Sina. Qul inna a'udzubikumullah, yang menyebabkan dia kemudian lari dari kaumnya. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi pada Musa sampai kemudian Allah panggil di Bukit Tur Sina dan Allah jadikan sebagai rasulnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, itu sudah mengkhawatirkan. Padahal al-Islam yajubbu ma qablah, bahwa keislaman, hidayah, risalah menutup apa yang sebelumnya. Tidak dibahas apa yang sebelumnya. Kembali kepada pembahasan, kepada hajiyah. Fayatuna Musa, ketika mereka mendatangi Musa, kata Musa, aku telah membunuh orang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada selainku. Pergilah pada Isa alaihissalam. Maka mereka mendatangi Isa alaihissalam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Isa, anta Rasulullah, wa kallamtan nasa fil mahdi, wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, wa ruhun min, fashfa' lana ila Rabbik. Wahai Isa, engkau adalah Rasulullah, engkau diberi kehebatan berbicara dalam keadaan engkau masih bayi. Fil mahdi, di dalam timangan. Karena Isa di antara keistimewaannya, mukjizatnya adalah berbicara dalam keadaan masih di timangan ibunya, Maryam alaihissalam. Ketika mereka bertanya-tanya dengan sekian pertanyaan keheranan, yang menjawab justru bayinya. Adapun Maryam menyatakan, inni nadartu, aku bernadar untuk tidak berbicara. Maka berbicara bayinya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya ila akhir al ayah. Itu Isa alaihi salam. Maka dikatakan, engkau adalah orang yang Allah berikan mukjizat berbicara dalam keadaan engkau masih bayi. Dan juga engkau berbicara pada manusia. Dan engkau diciptakan dengan istimewa pula. Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kun. Jadilah maka jadilah dia. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dengan asbab. Yang kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab. Yaitu pernikahan dua orang suami istri. Kemudian hamil, kemudian lahir. Diciptakan oleh Allah, tapi bi asbabi. Tetapi Adam memiliki keistimewaan. Allah bentuk sendiri dengan tangannya, dan Allah tiupkan sendiri rohnya, dan kemudian Allah katakan, jadilah atau hiduplah, maka hiduplah dia. Yang kedua adalah Isa. Diciptakan dari seorang ibu, tanpa bapak. Tanpa ada sebab pernikahan. Dan itu keistimewaan Allah, atau keistimewaan Isa, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah bisa menciptakan tanpa sebab apapun, Allah bisa. Hanya dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka Isa dijuluki dengan kalimatullah. Dijuluki dengan kalimatullah. Mengapa kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat jadilah, maka jadilah Isa di perut Maryam. Atau lebih tepatnya, kun. Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah Isa di perut Maryam. Demikian pula ketika Allah menciptakan Hawa dari seorang bapak tanpa ibu. Kok bisa? Karena diambil dari Adam, dari tulang rusuk Adam, Allah ciptakan Hawa. Berarti manusia diciptakan ada yang dari bapak tanpa ibu, yaitu Hawa. Diciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa. Dan ada diciptakan dengan bapak dan ibu, yaitu ada lagi yang diciptakan tanpa bapak tanpa ibu, Adam alaihissalam. Allah buktikan bahwa dirinya ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa menciptakan tanpa bapak tanpa ibu. Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak tanpa ibu, menciptakan dengan bapak tanpa ibu. Allah bisa menciptakan Hawa dari Adam, dan menciptakan dari bapak dan ibu seluruh manusia. Allah ciptakan dari bapak dan ibu. Dan kemudian Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa bapak adalah Isa alaihissalam. Maka dijuluki kalimatullah. Diciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah Isa di perut Maryam. Mereka sebutkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan mereka katakan, ya Isa, engkau orang yang istimewa, memiliki keutamaan-keutamaan. Engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimatnya secara langsung. Dan kemudian engkau juga bisa berbicara dalam keadaan masih di pangkuan ibumu. Isfa'lana, berikanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Walam yadkur lahu dhanban. Terhadap Isa ini dalam hadis yang sahih ini enggak disebutkan apapun dari kesalahan Isa alaihi salam. Hanya berkata nafsi nafsi, diriku diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah pada selainku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatuna, maka mereka pun datang kepadaku, kata Nabi. Fayatuni, maka mereka datang kepadaku. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar, isfa' lana ila rabbik. Seluruh manusia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, engkau Rasulullah, engkau penutup para nabi, engkau telah dijamin dengan ampunan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Ya Rasulullah, berikanlah atau mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat apa yang ada pada kami? Ala tara ma qad balaghana, tidakkah kau lihat sudah sampai mana kesengsaraan kami? Fa antaliqu fa'ti tahtal arshi, fa'ati tahtal arshi, kata Rasulullah, maka aku pun berangkat, aku pergi sampai di bawah arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqau sajidan li rabbi, maka aku tunduk sujud kepada Rabbku. Meminta syafaat? Bukan. Meminta izin. Meminta izin. Bukankah syafaat itu yang ada adalah yang dengan izin? Maka Nabi sujud meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memujinya setinggi-tingginya. Thumma yaftahullah alaiya wa yulhimuni min mahamidi wa husni sanai alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Saat itu aku memujinya dengan pujian-pujian yang aku diberi ilham saat itu. Saat itu diberi ilham. Dengan puji-pujian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dan tidak pernah dibukakan pada seorang pun selain aku. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, bukan berarti Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu. Karena apa yang Rasulullah tahu, semuanya sudah disampaikan. Adapun pujian saat itu, baru diilhamkan saat itu. Sebelumnya Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi saat itu, yulhimuni, aku diberi ilham oleh Allah untuk memuji dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa', wahai Muhammad angkatlah kepalamu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasal tu'ta, mintalah akan diberi, wasfa' tushaffa', dan silakan berikan syafaat, Allah akan memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Fa'akulu, maka aku katakan, ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Fa'yuqalu, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaihi min albabil ayman min abwabil jannah. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, masukkanlah ke dalam jannah dengan rahmatku dari umatmu, orang-orang yang tidak perlu dihitung dan tidak perlu dihisab. Masukkanlah mereka dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab, dan mereka termasuk sekutu manusia dalam pintu-pintu lainnya. Apa maknanya? Masukkanlah dari pintu yang paling kanan Tetapi mereka sama dengan manusia lain boleh masuk dari pintu manapun yang delapan. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah orang-orang yang pertama masuk, yaitu orang yang la hisaba lahum, tidak perlu dihisab, masuk ke dalam jannah. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar aw kama baina Makkah wa Busra. Sungguh demi Allah, pintunya antara dua tiang pintunya itu seperti antara Mekah dan daerah Hajar, atau seperti antara Mekah dengan daerah Busra. Luasnya pintu tadi antara Mekah dengan Busra. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa mereka? Fahaulail anbiya kulluhum minhum ya'tadir fa yaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Lihatlah dalam hadis ini bahwa mereka-mereka ini para nabi didatangi oleh manusia, semuanya menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Enggak ada yang sanggup untuk meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jawaban beliau alaihi salatu wassalam tentang kenapa beliau sayyid waladi Adam. Mengapa beliau berkata ana sayyid waladi Adam, akulah sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam? Karena enggak akan ada yang bisa dan mampu memberikan syafaat kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini salah satu syafaat yang dijuluki dengan syafaatul kubra, syafaat terbesar. Itu syafaat menyegerakan mereka untuk dihitung dan dihisab, menyegerakan mereka agar mereka tidak sengsara di padang mahsyar. Itu hanya Rasulullah SAW. Adapun nanti syafaat-syafaat berikutnya, para anbiya pun memberikan syafaat. Syafaat berikutnya, bahkan orang-orang saleh ikut memberikan syafaat. Syafaat berikutnya, bahkan orang-orang yang terbunuh syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Tetapi syafaat yang satu ini, yang dijuluki syafaatul kubra, syafaat yang terbesar, hanya Rasulullah SAW. Para anbiya saja ya'tadir, meminta udur dan berkata nafsi-nafsi, diriku-diriku. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu wa yadhkur khati'atahu wa yastahi. Mereka menyebutkan apa yang mereka anggap sebagai kesalahan. Mereka menyebutkan apa yang mereka anggap sebagai kesalahan dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku malu, aku takut, aku khawatir, aku pernah begini, aku pernah begitu. Li'anna ba'dhum waqa'a fil khata, karena sebagian mereka terjatuh dalam apa yang mereka anggap sebagai kesalahan. Wa ba'dhum waqa'a fi syubah, sebagian mereka jatuh pada sesuatu yang tersamar, ini salah atau tidak salah. Wa in kanu qad kharaju min hadzal khata, walaupun mereka semuanya terbebas dari kesalahan tersebut. Mereka tidak terkena tuntutan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang tawabun, yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu beribadah, orang-orang yang Allah bersihkan hati mereka. Walakin al-haya yulahiquhum, tapi rasa malu mereka kepada Allah menyebabkan mereka tidak berani. Aku enggak berani, aku enggak berani, aku pernah begini, aku pernah begitu. Ini karena tawadhu'nya mereka, karena rasa malunya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaina an nastahi man minallahi fid dunya wal akhirah, maka semestinya kita pun memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Wallahu la yartakibul ma'asi wal jara'im wal dhulm illa man qalla haya'uhu wa udima. Kata Syekh Rabi', ini sudah lepas dari hadis, sudah masuk dalam syarahnya, bahwasanya demi Allah, tidaklah seorang melakukan kemaksiatan, tidaklah seseorang melakukan dosa, kezoliman-kezoliman, kecuali dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalla haya'uhu, rasa malunya sangat kecil. Qalla haya'u, yani qalilil haya'. Galil haya', kalau kata orang Cirebon. Hah? Pernah dengar kalimat galil haya' di kampung Arab? Memalukan. Tidak punya rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Au udima, atau bukan tidak punya karena sedikit, habis sama sekali enggak punya rasa malu. Qalil artinya sedikit rasa malunya. Qalilil haya', sedikit rasa malu. Tetapi kadang hilang sama sekali rasa malu. Fal haya'u amrun 'adzim. Maka rasa malu itu perkara besar yang harus ada pada setiap mukmin. Rasa malu harus ada pada setiap mukmin. Wa min fawaidihi al-jalilah, di antara keutamaan rasa malu, annaka rubbama tahtammu bil ma'siyah fatadhhab wa tamshi ilaiha thumma tatadhakkar wa taqul inna rabbi yarani wa yasma'uni. Rasa malu itu di antara faedahnya. Ketika engkau sangat ingin bermaksiat, engkau berjalan ke tempat maksiat, sudah mendekat, bahkan sudah sampai di tempatnya, ketika engkau akan berbuat, tiba-tiba engkau ingat, Allah melihatnya. Allah melihat aku. Yasma'uni, Allah mendengar aku. Aku berbuat maksiat di hadapan pandangan Allah. Fatakhjal, akhirnya dia malu. Watakhaf, dan khawatir. Muncul dalam hatinya kekhawatiran pada waktu itu. Maka tidak jadi berbuat dosa. Ini keutamaan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadfa'u kadhalika al-haya wal-khawf ila al-ihjami. Maka rasa malunya, rasa takutnya kepada Allah, rasa khawatirnya kepada Allah, menjadikan engkau terhalang untuk berbuat dosa. Apa Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Ayahsabul insanu. Apa terusnya? Alam bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insan liyafjura amamahu. Bahkan manusia ini ingin berbuat dosa di hadapan Allah. Menunjukkan betapa keterlaluannya orang yang berdosa. Karena dia berdosa dalam keadaan di hadapan Allah SWT. Kalau saja rasa malunya ada pada dirinya, masa enggak malu dia berbuat dosa di hadapan pandangan Allah? Di hadapan penglihatan Allah. Allah melihat. Allah mandangnya, Allah mendengarnya, Allah tahu engkau sedang berbuat dosa. Tetapi kata Allah, memang manusia keterlaluan. Bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Bahkan manusia ini menginginkan untuk berbuat fujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, tetap di hadapan Allah. Karena Allah Maha melihat. Ikhwani fillah, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti al-haya'u, fal-haya'u radi'un azim. Rasa malu adalah penghalang terbesar seseorang berbuat dosa. Ini penghalang terbesar seseorang untuk berbuat dosa. Wa wazi'un azim, penghalang terbesar. Al-haya'u wal-khawf ma'al imanis sadiq. Rasa malu, rasa khawatir, rasa takut pada Allah yang ada pada keimanannya yang jujur. Fa'alaina an nuqawwi imanana wa nughaddi al-hayata bi dirasati siyaril anbiya. Maka semestinya kita memperkuat keimanan kita dengan cara kita memperbanyak membaca sirah perjalanan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa minha hadal hadith, di antaranya hadis yang bersama kita ini. Bagaimana mereka sampai seperti itu rasa malu mereka kepada Allah, padahal apa yang dilakukannya sebagiannya, sebagian besarnya bahkan bukan kesalahan. Kalaupun ada kesalahan sebelum jadi nabi, sebelum risalah, seperti Musa alaihi wassalam, yang lainnya bukan kesalahan, itu tauriyah. Yang dilakukan oleh Ibrahim adalah tauriyah, ini saudariku dalam Islam. Demikian pula bal fa'alahu kabiruhum hadza, hanya sekedar mengajak mereka untuk berpikir. Bukankah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bagaimana kalau aku katakan, jangan-jangan yang besar ini. Coba tanya sama dia. Sesungguhnya hanya mengajak mereka untuk berpikir bahwasanya benda ini gak bisa apa-apa. Setelah mereka berkata, gak mungkin, ini batu. Ah, kenapa kamu sembah? Kenapa kamu jadikan sebagai Tuhan? Maka hujahnya Ibrahim qawiyah. Tapi itu pun membuat beliau malu di hadapan Allah. Aku malu pada Allah. Aku malu kepada Allah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kepada yang lain. Alaihimussalatu wassalam. Naktafi hadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdi. Ashadu an la ilaha ila ta'khtiru. Wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.